Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa lil-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan kita masih di hadith yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Qala fi Muslim min hadis Al-Bara bin Azib qala kharajna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar fantahayna ila al-qabri wa lam فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينبت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. لذلك سأل إمام أحمد من حديث البراء بن عازب radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahulu kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pemakaman seorang jenazah dari Ansar. Maka kami berhenti di kuburnya. Tatkala menunggu penggalian lubang kubur itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di kepala kami ada burung, menunjukkan tenang dan diamnya duduk para sahabat di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memegang ranting sebuah pohon yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Kemudian beliau angkat kepala beliau, menengadahkan kepalanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab kubur. Beliau ulang itu dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau mengatakan, innal abda al-mu'mina idha kana fil qita'i minal dunya wa ikhbari minal akhirati nazala ilayhi malaikatun minas samai bidul wujuhi ka'anna wujuhuhum asyamsu. Seorang hamba yang mukmin apabila dia telah berpisah dari dunia, dicabut ruhnya, dan dia siap menuju kepada negeri akhirat, maka turun kepadanya malaikat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang semuanya berwajah putih, seakan-akan wajah mereka itu seperti matahari, putih bersinar. Apabila seorang hamba mukmin itu meninggal, nah, akan meninggal, inqita, terputus dari dunia dan siap menuju ke negeri akhirat. Turun kepada mereka para malaikat, tidak cuma satu, para malaikat turun dari langit. Semuanya berwajah bersih, berwajah putih, seakan-akan seperti ada matahari di wajahnya. Ma'ahum kafanun min akfani ahli jannah. Para malaikat tadi membawa kain kafan dari kain kafan penduduk syurga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan juga hanut, minyak wangi, dari minyak wangi penduduk syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, hingga para malaikat itu duduk-duduk di sampingnya sepanjang mata memandang. Nah, isinya para malaikat yang tadi turun dari langit tadi. Thumma yaji'u malakul mauti, kemudian setelah itu datang malaikat maut. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, hingga kemudian malaikat maut duduk di samping kepala orang yang akan meninggal tadi. Fayaqul, malaikat maut mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwanin, keluarlah untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keridhaan Allah Azza wa Jalla. Fatakhruju tasilu kama tasidul qatarati min fayyis saqai fayakhudhuha. Kemudian ruh itu pun keluar, mengalir seperti keluarnya air dari tempat penampungan kalau dialirkan. Keluar mudah. Fayakhudhuha, maka malaikat maut mengambil ruhnya, ruh dari orang yang beriman tadi. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا. Tatkala ruh tadi dipegang oleh malaikat maut, maka para malaikat yang tadi duduk di samping hamba yang beriman sejauh mata memandang tadi langsung mengambil ruh yang berada di tangan malaikat maut, tidak membiarkannya sekejap, tidak membiarkannya sekejap mata pun. Begitu diambil, dicabut, langsung direbut, diambil oleh para malaikat tadi. Fayaj'aluha fi dhalika al-kafani wa fi dhalika al-hanuti. Kemudian ruh tadi itu pun diberikan kain kafan yang dibawa dari syurga tadi, dan juga diberikan wewangian dari syurga tadi. Fayakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka ruh tadi itu pun keluar bersama dengan para malaikat dengan bau yang sangat wangi seperti bau misik yang didapatkan dari penjuru bumi, lebih wangi. Fayasruduna biha, mereka para malaikat itu kemudian membawa naik ruh tadi. Fala yamruna biha ala mala'in min al malaikati illa qalu ma hadha ar-ruh wa tayyibah. Tidaklah para malaikat tadi melewati penduduk langit dari kalangan malaikat yang lain kecuali mereka mengatakan, ruh siapa ini begitu harum, begitu wangi. Fayaqulun ruhu fulan ibnu fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, disebutkan dengan nama yang paling baik yang dulu dia menggunakan nama tersebut saat masih hidup di dunia. Disebutkan, ini ruhnya si fulan bin fulan, ini ruhnya fulanah bintu fulan misalnya. Naam. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga selesai atau hingga di akhir langit dari dunia. Faistatihuna lahu, Setiap mereka naik ke langit, tingkat langit, maka mereka meminta untuk dibukakan pintu langit tersebut. Fayuftahu lahu, maka dibukakan pintu tersebut untuknya. Wa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Dan kemudian ruh tadi itu pun diantarkan oleh para malaikat di setiap langit tadi. Terus naik, minta dibukakan pintu, naik, diikutkan, dihantarkan oleh malaikat-malaikat di langit tersebut. Hatta yantahiya bihi ila sama'i sabi'ati. Hingga kemudian berakhir di tingkat yang ketujuh dari langit tersebut. Fayaqulu Allahu 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin, tulislah catatan hamba-Ku ini pada 'illiyyin, tulislah catatan kitab hamba-Ku ini pada 'illiyyin, wa 'iduhu ila al-ardi, dan kembalikanlah ruhnya ke bumi. Karena dikubur kan? Nah, kembalikanlah ruhnya itu ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum, karena dari bumi aku ciptakan mereka dan kepada bumi aku kembalikan mereka kembali. Wa minha akhrajahum atau ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itu aku keluarkan mereka untuk kali yang kedua. Qala fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani, maka dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan kemudian setelah itu datang dua malaikat kepadanya. Fayujalisanuhu fayaqulani lahu man rabbuk, kedua malaikat itu pun mendudukkan dia dan mengatakan, menanyakan kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqul, maka dia menjawab, rabbi Allah azza wa jalla, rabbku adalah Allah azza wa jalla, yang maha mulia lagi maha tinggi. Fayaqulani lahu madinuka, kemudian dua malaikat tadi pun bertanya kembali, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladhi bu'itha fikum, kedua malaikat tadi pun menanyakan, siapa laki-laki ini yang telah diutus kepada kalian? Maka dia menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, kemudian malaikat tadi pun melanjutkan, dan apa ilmumu, apa yang kamu ketahui? Fayaqul, maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allahi azza wa jalla fa amantu bihi wa saddaqtu, maka dia mengatakan, aku membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka diseru suara dari langit, an sadaqa 'abdi, untuk membenarkan, atau an sadaqa 'abdi, telah jujur hambaku. Fafrishu lahu minal jannah, maka hamparkan baginya hamparan dari syurga. Wa albisuhu minal jannah, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah dia satu pintu dari pintu syurga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, datang dari ruhnya itu ya wangi, kemudian dibukakan di dalam kuburnya, dihamparkan kuburnya sejauh mata memandang, dilapangkan kuburnya, sejauh mata memandang. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datang seseorang yang sangat indah wajahnya, sangat baik wajahnya. Hasanul thiyab, sangat bagus pakaiannya. Tibur rih, dan juga sangat wangi baunya. Fayaqul abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan apa yang akan engkau dapatkan, yang apa yang menimpamu, terjadi padamu, bergembiralah. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan. Fayaqul man anta, fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair, siapa kamu, wajahmu wajah yang sepertinya datang dengan kebaikan. Maka dia mengatakan yang datang kepada mayit tadi itu, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang saleh yang dulu engkau lakukan di dunia. Nah, yang kemarin kita sebutkan, aku adalah amalanmu yang saleh yang kau amalkan, yang kau beramal dengannya, walaupun dengan menahan rasa sesak di dalam dadamu, karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak putus dari amalan saleh. Yang kau tahan dari keinginan-keinginan duniawiyahmu demi bisa mengamalkan amalan yang saleh, itulah wujudnya. Nanti dalam di alam kubur itulah wujudnya. Itu wujudnya. Menemani kita sampai Allah tegakkan hari kiamat. Amalan saleh akan menjelma menjadi seorang yang berwajah rupawan, berpakaian yang bagus, harum baunya, menemani kita di alam kubur sampai Allah tegakkan hari kiamat. Sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan amalan saleh kita? Apa kira-kira bisa menjelma seperti ini? Atau kira-kira amalan saleh kita habis untuk menutupi amalan kejelekan kita? Nah, fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, rabbi aqimis sa'ah. Kemudian mayit itu pun mengatakan, wahai Rabbku, segerakanlah tegakkan hari kiamat. Wahai Rabbku, segerakanlah tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Qala, kemudian beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda al-kafira idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa ikbali min al-akhirati nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama' sudul wujuhi ma'ahum al-masuhu fa yajlisuna minhu madd al-basari. Sara hamba yang kafir, kalau dia sudah terputus dari dunia dan siap menuju kepada negeri akhirat, maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit dengan wajah yang sangat hitam, wajah yang sangat hitam, dan mereka membawa kain yang sangat kasar. Kemudian mereka duduk di sisinya sejauh mata memandang. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Kemudian akan datang malaikat maut dan akan duduk di samping kepalanya dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabin. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah untuk menuju kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahan Allah. Wahai jiwa yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau sabar di dalam memegang kebenaran, jiwa yang mudah tergoda ajakan syaitan, minal jin wal ins, syaitan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia, jiwa yang khabitha, jiwa yang jelek, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah dan juga kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatughraqu fi jasadihi fayanzi'uha kama yanzi'u sufudu min as-sufi al-mubattal. Maka kemudian malaikat maut mencabut nyawanya, mencabut seperti mencabut batang besi yang terlilit oleh bulu domba yang basah, sehingga tatkala dicabut kulitnya ikut tercabut, urat-uratnya ikut tercabut karena nempel batang besi yang panas kemudian masuk di dalam bulu domba. Kita cabut sulit tentunya, semuanya ikut cabut, maknanya sangat sakit. Fayakhuduha, maka malaikat maut pun mengambil ruhnya. Faidha akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Maka tatkala malaikat maut memegang ruh dari seorang yang kafir ini, para malaikat yang sebelumnya telah turun tadi dengan wajah yang hitam keras, mereka mengambil ruh yang dipegang oleh malaikat maut, tidak membiarkan sekejap mata pun, dan mereka letakkan di kain yang kasar tadi yang telah mereka bawa. Maka keluar darinya seperti bau yang sangat busuk. Bau yang sangat busuk yang didapati di penjuru bumi ini. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadha ar-ruhu al-khabithatu. Kemudian dia melewati langit, penduduk langit, dan tidaklah penduduk langit itu tatkala ruh ini lewat, mereka mengatakan, ruh siapa yang busuk seperti ini baunya. Subhanallah. Nasallahu taufiq wassalam. Fayakuluna ruhu fulan bin fulan, dikatakan itu adalah ruhnya fulan bin fulan. Biakbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya, disebutkan dengan nama yang paling jelek yang dulu dia gunakan nama tersebut, atau yang digunakan pada nama tersebut saat dia masih hidup di dunia. Nama yang kalau dipanggil di dunia itu marah dengan nama tersebut, itu nanti yang akan dipakai. Fayastaftihu fala yuftahu lahu, meminta untuk dibukakan pintu langit tapi tidak dibukakan oleh para malaikat penjaga langit. Meminta untuk dibukakan fala yuftahu lahu, tetapi tidak dibukakan. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah, la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-janna hatta yajja al-jamalu fi sammi al-khiyati. Mereka, pintu langit tidak dibukakan untuk mereka, orang-orang kafir. Pintu langit tidak dibukakan untuk mereka, orang-orang kafir, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala hingga unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya mustahil. Orang yang kafir tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah kitabnya, lembaran catatan amalannya, tulislah kitabnya itu di sijjin, di bumi yang paling bawah. Wa fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Fatarahu ruhahu tarhan, maka ruhnya itu pun dilempar. Ruhnya dilempar naik, minta dibukakan pintu langit, tidak dibukakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tulislah catatannya di sijjin, maka ruhnya dilempar. Thumma qara'a, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa may yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama', barang siapa yang dia menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala maka seakan-akan dia itu terlempar dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, maka dia disambar oleh burung atau burung akan menyambar dia. Aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, atau dia akan ditiupkan, dilemparkan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya dengan cara yang seperti itu tadi, dilempar. Nah, subhanallah. Wa ya'tihi malakani, kemudian datang dua malaikat, fayajlisanuhu, dan menundukkan dia. Fayaqulani lahu, mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Fayaqulu ha ha la, dia menjawab ha ha, aku tidak tahu. Fayaqulana lahu, dan kedua malaikat itu pun fayaqulani lahu, kedua malaikat itu pun mengatakan lagi, bertanya kembali, madinuk, apa agamamu? Fayaquluha ta'ati, kembali dia menjawab, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma'ana rajul ladhi bu'itha fikum, kedua malaikat ini pun bertanya kembali, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Kembali dia menjawab, ha ha, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama'i an kadzaba 'abdi, maka terdengarlah suara dari langit, hambaku telah berdusta. Fakhrijhu minan nar, maka hamparkanlah dia hamparan dari neraka. Wa albisuhu minan nar, kenakan dia dari neraka. Waftahu lahu baban ila an-nar, bukakan dia satu pintu menuju kepada neraka. Subhanallah. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datang kepadanya dari panasnya uap neraka. Panasnya uap neraka. Wa yudhayyiqu alayhi qabru, dan kuburnya pun menjadi sempit, menghimpit dia. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hingga tulang rusuknya itu saling, tulang rusuk itu saling, nah, bertemu satu dengan yang lainnya, terhimpit oleh sempitnya kuburan. Nah, wayatihi rajulun qabihul wajhi, kemudian akan datang kepadanya seseorang yang dengan wajah yang buruk, qabihul thiyab, dengan pakaian yang jelek, muntinur rih, dengan bau yang busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasuuka, bergembiralah dengan kejelekan yang akan menimpamu itu, dengan kejelekanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu, inilah hari yang dulu engkau dijanjikan. Nah, fayaqulu man anta, kemudian dia mengatakan, siapa kamu? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bisyarr, wajahmu itu wajah yang sepertinya akan mendatangkan kejelekan. maka dia mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah, kemudian dia akan mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau menegakkan hari kiamat. Belum hari kiamat sudah seperti itu. Wa fi lafz li Ahmad aidan, dalam lafaz yang lain yang keluarkan Imam Ahmad, thumma yuqayyidu lahu a'ma asab abkar, kemudian dia akan yuqayyid, dia akan ditarik olehnya orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu. Ini orang yang kafir ini tadi. Nah, yuqayyidu akan ditarik, diikat oleh orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu. Sementara masing-masingnya itu fi yadihim mirzabatun. Masing-masingnya di tangannya memegang palu. Law taraba biha jabalan kana turaban, kalau seandainya palu tadi dipukulkan ke gunung, hancur lebur gunung tersebut. Gunung. Nah. Fayadribuhu darbatan fayasiru turaba. Kalau dipukulkan dengan sekali pukulan saja, nah, akan hancur lebur itu. Maka orang yang buta, tuli, bisu tadi memukul mayit dari orang-orang kafir tadi itu, yang sekali pukulan menjadikan dia hancur lebur. Thumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kana, kemudian Allah mengembalikan kembali. Fayadribuhu darbatan ukhra, kemudian dipukul kembali. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa thaqalain, berteriak dengan teriakan yang akan didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Thumma atau qala al-barra' thumma yaftahu lahu baban ila an-nar, kemudian setelah itu akan yuftahu lahu, dibukakan kepadanya babun ila an-nar, satu pintu menuju neraka. Wa yamhadu lahu min firashin nar, dan akan dibentangkan baginya permadani, hamparan dari neraka. Nah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini gambarannya. Bahwasanya seseorang yang dia hanya bersandar terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan terus-terus melakukan dosa dan kemaksiatan, maka jangan pernah dia menyalahkan yang lainnya, kecuali salahkanlah dirinya sendiri. Nah, bukan demikian maknanya. Kita bersandar terhadap ampunan Allah, kemudian kita ikuti dengan perubahan yang ada pada diri kita, bertaubat, istighfar, kembali kepada Allah, mengamalkan amalan yang saleh. Kalau seseorang hanya bersandar dengan ampunan Allah, amalannya tetap amalan yang kejelekan, beliau yakni Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan beberapa siksa-siksa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang terus-menerus melakukan amalan-amalan kejelekan, akan disiksa. Tidak berfaedah. Nah, bersandarnya dia terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, karenanya Al-Imam Ibrahim ibnu Adam rahimallahu taala, seorang tabi'i, beliau menyebutkan di antara perkara yang membuat hati kita itu mati sehingga doa tidak dijawab oleh Allah subhanahu wa taala, sehingga doa tidak dikabulkan oleh Allah azza wa jal, di antaranya beliau mengatakan, da'autu anna al-maut haqqun wa lam tasta'iddu lahu, kalian mengaku bahwasanya kematian itu benar adanya, tapi justru kalian tidak mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Yakin kematian itu benar, datang setiap saat. Tapi persiapan kita bukan persiapan menghadapi kematian. Nah, kultum nakhafun nar walakin rahantum biha, kata beliau. Kalian mengatakan kami takut neraka Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ucapan kalian, perbuatan kalian, keyakinan kalian, gaya hidup kalian, rahantum biha, kalian menggadaikan diri kalian kepada neraka. Ini yang menjadikan hati kita mati. Ini yang menjadikan di antara sebab doa kita tidak dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kita ke neraka, tapi kita gadaikan diri kita ke neraka. Tahu kita kematian benar adanya, tapi kita tidak mempersiapkan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita, membenarkan langkah kita, dan juga senantiasa mengampuni kekeliruan, kekurangan serta kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.